إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang hukum-hukum had bagi seorang peminum khamar. Telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya bahwa seorang pecandu khamar hukum hadnya adalah 40 kali cambukan. Ini yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau menambah cambukan tersebut menjadi 80 kali. Menjadi 80 kali cambukan. Dan para ulama menerangkan bahwa tambahan 40 tersebut ini berkaitan dengan ijtihad seorang penguasa. Apabila dia memandang maslahat untuk menambah lebih dari 40 kali, maka dia melakukan hal tersebut. Sebagaimana yang diamalkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian permasalahan yang kedua, syurutu iqamati haddil khamri. Syarat-syarat ditegakkannya hukum had bagi seorang yang mengkonsumsi khamr. يشترط لإقامة الحد على السكران شروط. Disyaratkan dalam menegakkan hukum had bagi orang yang mabuk, yakni seorang yang mengkonsumsi khamr, beberapa persyaratan. Wahia, syarat-syarat tersebut adalah yang pertama, ayyakuna musliman, bahwa orang yang mengkonsumsi khamr adalah seorang muslim. Fala hadda 'alal kafir. Maka tidak ditegakkan hukum had terhadap seorang yang kafir. Tidak ditegakkan hukum had bagi seorang yang kafir. Namun ditegakkan hukum ta'zir, di mana seorang penguasa melihat yang maslahat apabila ada seorang yang kafir mengkonsumsi khamr. Namun hukum had tidak ditegakkan kepadanya 40 kali cambukan. Sebab dalam syariat mereka tidak ada pengharaman khamr. Yang kedua, ayyakuna balighan. Fala hadda 'ala as-sabi. Bahwa orang yang mengkonsumsi khamr, seorang yang telah mencapai usia balig, maka tidak ditegakkan hukum had bagi anak kecil yang belum mencapai usia balig. Yang ketiga, ayyakuna aqilan. Fala hadda 'alal majnun wal ma'tuf. Bahwa peminum khamr tersebut seorang yang berakal, maka tidak ditegakkan hukum had bagi orang yang gila atau orang yang kurang waras. Yang keempat, ayyakuna mukhtaran. Bahwa dia mengkonsumsi khamr berdasarkan pilihannya, berdasarkan inisiatifnya, dia yang hendak melakukannya. Fala hadda 'alal mukrah wan nasi wa amsalih. Maka tidak ditegakkan hukum had bagi seorang yang meminumnya karena terpaksa. atau seorang yang meminumnya karena lupa, atau yang semisalnya, misalnya dia tidak mengetahui, dia menyangka itu air biasa, dia meminumnya, ternyata itu khamar. Dia tidak mengerti bahwa itu adalah minuman yang memabukkan. Maka tidak ditegakkan hukum had bagi seorang yang terpaksa, seorang yang lupa, seorang yang jahil, tidak mengetahui bahwa itu khamar. Wa hadhihi asyurutu thalathatu yadullu alaiha qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan tiga syarat ini disebutkan atau diterangkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah tajawaza li ummati anil khata'i wan nisyan wa mastukrihu alaih. Bahwa Allah azza wa jal memaafkan umatku dari kekeliruan, dia tidak mengetahui bahwa itu khamar misalnya, wan nisyan, dan dari lupa, wa mastukrihu alaihi, dan sesuatu yang mereka terpaksa melakukannya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, rufi al-qalamu an thalatha, bahwa pena, catatan amalan diangkat dari tiga jenis manusia, anak kecil, anis sabi hatta yablugh hatta yahtalim, anak kecil hingga dia mencapai usia balig. Demikian pula dari seorang yang gila hingga dia sadar, dan dari seorang yang tidur hingga dia siuman. Al-hadith waqad taqaddama miraran, dan telah disebutkan hadis ini beberapa kali dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya. Kemudian syarat yang berikutnya, ayyakuna aliman bitahrim fala hadda alal jahil, bahwa dia mengetahui hukum diharamkannya minum khamar. Dia mengetahui hukum bahwa minum khamar dalam Islam adalah perkara yang diharamkan. Maka tidak ditegakkan hukum had bagi seorang yang jahil. Seseorang baru masuk ke dalam Islam, dan mungkin dia hidup di tengah orang-orang kafir. Dia tidak mengetahui banyak tentang syariat Islam. Dia menyangka bahwa dalam syariat Islam sama seperti syariat yang lain, memperbolehkan minum khamar. Maka dia pun mengkonsumsinya. Jahil tentang hukum diharamkannya khamar. Maka tidak ditegakkan padanya hukum had. Kemudian syarat yang berikutnya, ayya'alama anna hadha syaraba khamrun. Dia mengetahui bahwa minuman yang dia konsumsi tersebut itu adalah khamar. Fa in syaribahu ala annahu syarabun akhar fala hadda alaih. Apabila dia meminumnya dengan persangkaan bahwa itu minuman yang lain, itu bukan khamar, seperti yang kita terangkan, dia menyangka itu air, dia menyangka itu sirup, dan yang semisalnya, tidak mabukkan, maka tidak ditegakkan hukum had kepadanya. Kemudian permasalahan yang ketiga, ma yathbutu bihi haddul khamri. Ma yathbutu bihi haddul khamr. Bagaimana cara menetapkan hukum had bagi seorang yang mengkonsumsi khamr? Yathbutu haddul khamri bi ahadi amrain. Ditetapkannya hukum had bagi seorang yang mengkonsumsi khamr dengan salah satu dari dua perkara. Yang pertama, al-iqraru bisyurbih. Dia mengakui bahwa dia mengkonsumsinya. Misalnya dia ditanya, benar kamu meminum khamar? Dia mengatakan iya, saya meminumnya. Dia mengakui itu. Kai yuqirra wa ya'tarifa bi annahu syariba al-khamra mukhtaran. Seperti dia mengakui bahwa dia meminum khamar tanpa ada paksaan. Dia meminumnya benar-benar berdasarkan inisiatifnya. Ini berarti telah tetap, telah ada bukti yang menunjukkan diperbolehkannya ditegakkan hukum had bagi orang yang mengkonsumsinya. Yang kedua, al-bayyinah, ada bukti. Tidak ada pengakuan, tapi dari bukti yang lain, yaitu persaksian. Wahia syahadatu rajulaini adlaini muslimaini alaihi. Yaitu persaksian dua orang lelaki yang adil, bukan yang fasik, yang muslim. Keduanya mempersaksikan bahwa dia melihat si fulan telah mengkonsumsi khamar dan diyakini bahwa itu adalah khamar. Apabila terdapat salah satu dari dua bukti tersebut, maka itu cukup untuk menegakkan hukum had 40 kali cambukan bagi seorang yang mengkonsumsinya. Kemudian al-mas'alatu tsalitsa, permasalahan yang ketiga, hukmul mukhaddirat wal ittijar biha. Apa hukumnya al-mukhaddirat? Al-mukhaddirat. Al-mukhaddirat jama' dari mukhaddir. Yang dimaksud al-mukhaddir sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang menyebabkan seorang itu mabuk. Seorang mabuk kepayang merasakan sebuah kenikmatan yang tidak ada hakikatnya. Yang tidak ada hakikatnya. Sama seperti al-iskar, memabukkan. Seperti halnya berbagai macam jenis narkoba. Ya. Maka ini seluruhnya disebut al-mukhaddirat. Baik dari bahan tumbuhan atau bahan-bahan tertentu yang apabila seorang mengkonsumsinya dengan cara meminumnya atau menyuntiknya, menghirupnya dan yang lain sebagainya, maka akan menyebabkan dia mabuk kepayang. Ya, akalnya tertutup dalam keadaan dia merasakan sebuah kenikmatan yang tiada hakikatnya. Yang tidak ada hakikatnya. Terkadang seorang masih ada sisi kesadarannya. Dalam artian dia kadang masih bisa melakukan aktivitas. Namun dia merasakan sesuatu yang berbeda tentunya. Ada rasa mabuk, ada merasakan sebuah kenikmatan yang kemudian diakhiri dengan perasaan yang berat, ya. Perasaan yang berat dan lama kelamaan akan menyebabkan rusaknya akal seseorang. Apa hukum mengkonsumsi hal yang seperti ini? Dan apa hukum memperjualbelikan benda-benda tersebut? Hukmu al-mukhaddirat siwal khamr. Hukumnya al-mukhaddirat selain dari khamr. Kalau khamr sudah diterangkan tadi, menyebabkan seorang kehilangan akal. Menyebabkan seseorang kehilangan akal. Dia menghadapi sebuah kehidupan yang berbeda dari kehidupan yang sebenarnya. Namun al-mukhaddirat ini menutupi akal sehat seseorang. Namun terkadang dia masih mampu untuk melakukan aktivitasnya. Yuqsadu bil mukhaddirat ma yughashshil aqla wal fikr. Yang dimaksud al-mukhaddirat adalah yang menutupi akal, yang menutupi fikiran seseorang. Wa yusibu muta'atiha bil kasal wal thiqal wal futur. Dan menyebabkan seorang yang mengkonsumsinya itu akan menyebabkan rasa malas, kemudian perasaan berat, kemudian rasa futur, ya, rasa putus asa dan yang semisalnya. Minal banji wal afyun wal ufyun wal hashish wa nahwiha. Seperti al binj, al ufyun, al hashish. Ini nama-nama dari jenis-jenis tumbuhan dari bahan narkotika. Ya, ganja dan yang semisalnya. Ini nama-nama yang beliau sebutkan. Al-banj, al-ufyun, al-hashish. Ini seluruhnya adalah asalnya dari jenis tanaman-tanaman. Tanaman yang merupakan bahan yang dengannya kemudian menghasilkan narkoba. Wal mukhaddiratu haramun kaifa ma kana ta'atiha. Dan seorang yang mengkonsumsi mukhaddir ini, sesuatu yang memabukkan, adalah perkara yang haram bagaimanapun cara dia mengkonsumsinya, seperti yang kita sebutkan, menyuntik, menghirup, meminumnya atau yang lainnya. Di hadithi Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal kullu syarabin askar fahuwa haram. Berdasarkan hadis Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap minuman yang memabukkan maka itu haram. Wali hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Demikian pula hadis Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap yang memabukkan itu khamr. Mukhaddir, muskir. Mukhaddir, muskir, memabukkan, maka itulah khamr. Dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Al-hadith. Wa li'idhami khatari hadhihi al-mawadil mukhaddirah. Dan karena besarnya kerusakan dari benda-benda yang memabukkan ini, wa shiddati ifsadiha, dan sangat merusak umat, generasi umat ini, wafat kihab syababil ummah, dan akan menyebabkan rusaknya para pemuda umat ini, warijaliha, dan para lakinya, yang dimaksud adalah orang-orang yang diharapkan mereka itu memiliki peran untuk memajukan negerinya, atau diharapkan mereka itu akan memberi manfaat kepada masyarakatnya, namun mereka menjadi rusak akibat dari narkoba ini. Wa syughlihim an ta'ati rabbihim wa jihadi a'da'ihim wa ma'alil umur, dan menyibukkan mereka dari ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala, dan melalaikan mereka dari jihad melawan musuh-musuh mereka, dan dari hal-hal yang mulia yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim, namun disebabkan karena mereka mengkonsumsi berbagai macam jenis narkotika ini, narkoba ini, maka menyebabkan mereka hilang masa depan mereka menjadi suram, menjadi rusak, akal mereka menjadi rusak, dan agama mereka pun menjadi hancur disebabkan karena mengkonsumsi berbagai macam jenis narkoba ini. Sampai di sini ikhwan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, tafadhalu hafizakumullah.